Mitra Bisnis, Apindo mengatakan, sedikitnya 100 perusahaan di Indonesia akan terpaksa berhenti berproduksi jika tak ada jaminan keamanan dan kepastian hukum dari Presiden terkait demo buruh anarkis yang menuntut penghapusan outsourcing dan kenaikan upah minimum. Bahkan kini, sudah ada 10 pabrik dengan total 10.000 pekerja, termasuk Samsung dan sepatu bata, yang sudah siap hengkang dari Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Inaplas, Budi Susanto. Pak Budi, apa komentar Anda tentang hal ini? Saya pikir kalau kondisinya seperti ini, bukan hanya ancaman, karena artinya bahwa ancaman bagi pengusaha untuk hengkang, karena ini sudah merupakan kegiatan yang sebetulnya irasional, yang sebetulnya mereka yang demo itu sekarang sedang bunuh diri, mereka self-destruction, mereka sebetulnya bukan mau berusaha untuk meningkatkan dirinya, tetapi pada ujung-ujungnya mereka akan kepercayaan, tidak hanya dia, dari teman-temannya, dan juga nanti keluarganya juga menderita. Nah, hal ini yang membuat para pengusaha wah kena irasional. Jadi untuk apa kita berkepanjangan? Karena kejadian demo seperti ini sudah berlangsung lama, tidak ada solusinya, dan kemudian menimbulkan kerugian, dan sekarang sudah mulai anarki, sudah minimal kaca-kaca pabrik dipecahkan, ada sweeping. Jadi ancaman dari para pengusaha sekarang serius. Lokat itu ya berarti berhenti. Ya udah, daripada macam-macam saya berhenti aja, nggak usah usaha, tutup pintu pabrik, ya Anda terserah, mau nggak kerja juga nggak apa-apa. Gitu. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah atau presiden untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Pertama gini, kalau saya bilang, cari itu yang di belakangnya. Karena menurut pengamatan saya itu ada dua kelompok. Satu adalah non-governmental aktivis yang mengobarkan ini. Biasanya ini mendapatkan sumbangan dari asing, yang juga saya curiga bahwa dalam kondisi ekonomi kita yang baik ini, mereka tidak begitu rela. Nah, mereka menggunakan para, yang saya bilang, orang-orang yang berani untuk melakukan provokasi. Nah, yang kedua adalah kelompok para orang yang memang sudah mau dipecat. Kalau mereka mengundurkan diri kan nggak dapat pesangon. Ya, mereka melakukan tindakan seperti ini dengan harapan dipecat dan dapat pesangon. Nah, kita justru mencoba menyadarkan kepada mereka. Yang pertama, pemerintah harus menyadarkan kepada para buruh bahwa ekonomi kita ini sekarang pengangguran turun. 7 juta, tinggal 7 juta, ya masih banyak 7.250.000 ya bulan ini. Kemudian sekarang banyak tenaga ahli yang sudah mulai kurang. Berarti kalau mereka-mereka yang ingin meningkatkan penghasilan mereka, mereka punya peluang pindah ke tempat yang penghasilan lebih baik, karena masalah kemampuan memperoleh penghasilan lebih tinggi itu tergantung dari supply demand, dari ekonomi. Kalau makin banyak supply, kemudian permintaannya sedikit, harga tawarnya rendah. Tapi sekarang akan lain. Jadi tadi ya, pertama pemerintah memberikan informasi kepada para calon-calon, para demo yang masih mau berpikir sehat bahwa itu unik. Peluang mereka untuk akan memperoleh penghasilan lebih tinggi akan bisa lebih baik. Kemudian kedua, proses tripartit negosiasi itu juga harus diterima secara positif, ya, bahwa mereka itu bekerja secara sungguh-sungguh. Jadi yang ketiga adalah juga ke pengusaha. Mohon jika jumlah ekonomi baik, kemudian penghasilan mereka membaik, dan untuk mencegah hal-hal yang meresahkan karyawan, coba merevisi sistem kerja mereka. Dan menurut saya, yang penting adalah sekarang para pendemo itu harus sedikit logis. Jangan merasa kuat, kemudian berdasarkan solidaritas, mereka maju. Mereka harus tahu bahwa mereka itu jadikan pion. Karena kalau ada apa-apa, mereka diperbankan. Kalau kemudian semuanya baik, belum tentu mereka akan menerima hasilnya. Sadarlah, mereka Anda jangan jadikan pion yang maju ke depan untuk berpihak medor-medor pabrik, medor-medor pintu gerbang, itu merefleksikan sesuatu yang negatif. Karena pengalaman di negara-negara Timur Tengah yang ekonominya sekarang sedang kacau balau ada dimulai dengan kocokan yang seperti ini, di mana para buruh demo, mungkin pihak-pihak tertentu yang melakukan provokasi untuk hal itu. Itu kalau pandangan saya kali ini, karena sudah sekian lama dan situasinya makin mengkeruh, dan saat ini pihak pengusaha sudah fedap, artinya sudah kahir, sudah berlebihan. Itu. Demikian Wakil Ketua Umum Inaplas Budi Susanto, saya Wendy Lim.